Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala ghala nabiya ba'da. Kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang telah berusaha melihat hilal, maka aku mengkhabarkan kepada Nabi SAW bahwa aku telah melihatnya. Lalu beliau memerintahkan manusia, beliau berpuasa dan memerintahkan manusia agar berpuasa. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Dan saya diterangkan bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan kita bahaskan bahawa adalah satu sunnah agar kita pergi berusaha untuk melihat anak bulan. Setelah kita terangkan panduan untuk melihat anak bulan secara umum, ya. Kemudian bila terlihat anak bulan itu walaupun oleh seorang yang telah baligh, maka bila dikhabarkan kepada hakim dan hakim telah menerima kabarnya dan mengisytiharkan bahawa telah terlihat anak bulan, maka esok adalah awal Ramadan, maka wajib atas orang ramai mentaatinya. Itu yang terakhir kita dapati daripada hadis ini. Dan hadis ini sebenarnya mengkhususkan hadis umum yang terdapat di dalam hadis di atas, hadis Abu Hurairah. Kita lihat 673 tu. Apabila kamu melihat hilal, idza ra'aitumuhu fasumu. Betul tak? Apabila kamu melihatnya, idza ra'aitumuhu. Jadi ra'aitum maknanya kamu, zahirnya umum semua kamu. Jadi ada permasalahan di sini. Adakah disyaratkan setiap individu sendiri melihat anak bulan itu dengan mata kepalanya sendiri? Itu zahir hadis tersebut. Kamu melihat. Baik, jadi hadis Ibnu Umar di bawah ini mengkhususkan umum ini, bahawa cukup satu orang melihat ataupun sekumpulan orang melihat, walaupun yang lain tak melihat, mereka tetap wajib berpuasa. Baik. Cuma kenapa Nabi SAW menggunakan lafaz umum kamu melihat? Jadi sebabnya adalah kita bersama-sama berusaha untuk melihat tu asalnya. Kemudian ini adalah satu ibadat yang mana tidak boleh dikerjakan oleh kumpulan tertentu ataupun individu. Bahkan dia harus dilakukan, dikerjakan ibadat ini secara berjamaah. Dan setiap jemaah itu mesti ada amirnya, ada ketuanya. Maka terdapat pembahasan yang panjang lebar tentang hukum berpuasa melihat anak bulan ini. Yang pertama mereka bahaskan, adakah yang tadi kita dah bahaskan bahawa wajib semua orang melihat. Setelah kita katakan tidak perlu, yang penting sampai ilmu pada kita pada waktu yang muktabar bahawa telah masuk anak bulan, maka wajib kita pun menerima khabar tersebut dan beramal dengannya. Lagi sekali, yang penting kita tak perlu melihat anak bulan. Yang penting adalah kita sampai pada kita khabar tersebut, kita tahu khabar tersebut pada waktu yang memungkinkan kita beramal dengan khabar itu. Maknanya sampai khabar kita bila? Sebelum subuh. Kalau kita dapat khabar itu lepas subuh, tengah-tengah ni kita lepas solat subuh, kita pun biasa kita punya breakfast lah, awalnya breakfast pasal nak pergi kerja cepat. Sekali ada orang telefon, rupanya dah nampak anak bulan, baru nampak. Adakah kita semua kena puasa? Jawabnya tidak, sebab ini adalah khabar yang datang selepas waktu yang muktabar. Jadi tak kira lagi, dia nak kena datang sebelum subuh atau waktu yang memungkinkan kita beramal dengan khabar tersebut. Dalilnya begini. Ada di zaman sahabat, orang-orang di negeri Syam telah melihat anak bulan dahulu satu hari sebelum orang-orang di Madinah. Jadi bila sampai khabar tersebut kepada Amir di Madinah, mereka kata apa? Kami tak mau ikut mereka. Kami tak mau ikut orang Syam. Kita ikut kita punya ru'yah sendiri. Dan di dalam riwayat tersebut, demikianlah yang diperintahkan kepada kami. Dan inilah sunnah. Sebab kenapa? Bukan kita dilarang untuk mengikut ru'yah negeri orang. Bukan tu. Yang dilarang adalah kita yang menjadi halangan kita mengikut ru'yah orang lain dan negeri lain adalah bila sampai khabar itu kepada kita. Jadi kalau dah sampai 2-3 hari lepas tu, kita tak boleh amalkan ru'yah tersebut. Jadi daripada hadis, apabila kamu melihatnya, dia adalah berbentuk umum. Maknanya kalau sebahagian melihat, asalnya semua orang Islam di mana negeri juga wajib mengikut. Wajib mengikut, itu asalnya. Tapi ada syaratlah. Syaratnya hakimnya sama. Zaman dahulu Amirul Mukminin di Madinah, area kawasannya sampai kepada mana? Sampai kepada Mesir. Nah, jauh. Sampai kepada bahagian Afrika, tak sampai kepada bahagian bawah di Yaman dan sebagainya. Jadi kalau demikian, maka apa yang menjadi ru'yah di sini, amalan puasa di negeri ini, maka ia berlaku kepada semua kawasan taklukan kekuasaannya. Itu asal. Baik. Jadi macam kita di Singapura tak nampak, biasa macam give up lah, tak boleh nampak. Nampak apa pun tak tahu. Nampak casino katanya. Ataupun yang bahasa yang bila tu will go ya. Will tu. Ha? Apa lah flyer, lah Singapore flyer yang menghadap kepada feng shui kan. Dia dah tukar. Betul kan? Belum tukar directionnya. Sebab mula-mula dia tak dapat tangkap good luck. Jadi orang feng shui kata apa? Pergi tukar. Nak tukar? Mahal tu nak tukar direction dia. Tak apalah. Kita tak nampak anak bulan. Kita nampak benda-benda tinggi tu je. Jadi kalau negeri Batam nampak contohnya, boleh tak kita ikut? Kalau Johor nampak, boleh tak kita ikut? Apa lagi dekat dengan kita? Tak ada lagi. Itu je. Jadi asalnya boleh. Asalnya boleh. Maka wajib kita ikut pada berdekatan. Dan dinamakan oleh ulama sebagai satu matlaq. Satu matlaq maknanya satu tempat terbitnya bulan. Jadi sepatutnya kalau timbul kat sini, lain semua kot sama hukumnya. Ala kulihal, itu kalau semua negeri-negeri yang berdekatan ini di bawah satu kekuasaan pemerintah. Kalau tidak, maka bagaimana yang berlaku zaman sekarang, negeri telah dibagi-bagi kan, sebelah-sebelah pun jadi negeri lain. Ada satu negeri saya pelik juga, saya rasa Chili tak alam, dia punya negeri betul macam Chili. Straight betul, kotak betul, panjang pergi laut ke lebih kurang. Dan telah ada Brazil lah, apalah, apa-apa semuanya. Nampak saya ini bukan asli ya, maknanya telah dibagi-bagikan oleh apa ni, penjajahnya. Taruhlah macam tu, ada pemerintah yang berbeza-beza dan semua ada mazhab yang berbeza-beza, ada ru'yah yang berbeza-beza, maka ketika itu yang kita diwajibkan taat adalah amir kita sendiri. Amir kita, pemerintah kita sendiri. Tak payah, tak boleh bahkan kita keluar daripada ketaatan government kita, kita pergi taat kepada Batam ke, Johor ke, walaupun tu sultan. Baik. Walaupun Saudi, Mekah, konon dia lah Ummul Qura, ibu apa, negara apa, seluruhnya, yang tengah-tengah tidak. Kita tak ikut mana-mana. Tetapi tempat kita sendiri. Jadi ini mudah-mudahan sebagian yang sihat. Kalau kita dengar orang yang kata, oh ni Saudi dah dah puasa jadi kita nak ikut, ataupun ni Mesir dah puasa ni kita nak ikut, ataupun ni Indonesia dan sebagainya, maka kita katakan Nabi SAW telah bersabda yang saya dah bacakan tadi dalam riwayat Abu Daud, saumukum yaumu tasumun wa nahrukum yaumu tanshurun wa aidukum yaumu tudahun. Itu kurang macam itulah. Kalau Nabi SAW, hari puasa kamu adalah hari kamu berpuasa. Hari kamu berpuasa adalah hari kamu berpuasa, maknanya kamu semua berpuasa. Dan hari kamu menyembelih kurban adalah hari kamu menyembelih kurban. Jadi wa yaumu fitrikum yaumu tuftirun. Hari Aidil Fitri kamu adalah hari kamu semua Aidil Fitri. Yang maksud di sini adalah asalnya adalah untuk semua. Tetapi dikaitkan dengan apa ni? Dengan hadis-hadis yang memerintahkan kita jangan keluar daripada ketaatan ulil amri. Nah. Baik, riwayat yang berikutnya atau hadis yang berikutnya muka ataupun nombor 676. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna 'arabiyyan jaa'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aytul hilal faqala atashhadu an la ilaha illa Allah qala na'am qala أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. Yang maksudnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Beliau bersabda, apakah engkau bersaksi la ilaha illallah? Dia berkata, ya. Beliau bersabda, ada lagi ya, bagaimana? Adakah kau menyaksikan bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah? Dan dia berkata, ya. Baru ni. Beliau pun bersabda, hai Bilal, beritahukan orang-orang agar berpuasa besok. Diriwayatkan oleh imam yang lima. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan dirajihkan Imam Nasa'i kemursalannya. Baik, sebelum kita bahaskan makna hadis ini, kita lihat pembahasan sanadnya. Hadis ini dipertikaikan oleh ulama apakah dia sahih ataupun tidak. Jadi, walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, Imam Ahmad dan 4 Ashabus Sunan itu, dan juga disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban, tapi rupanya sebagian ulama lain menganggap dia dhaif. Sebabnya terputus sanadnya. Kat mana terputus sanadnya? Terputus sanadnya pada sahabatnya. Walaupun dekat sini disebutkan Ibn Abbas meriwayatkannya, tapi di dalam riwayat lain sebenarnya tak ada Ibn Abbas. Yang meriwayatkan dari Ibn Abbas adalah Ikrimah. Dalam riwayat-riwayat yang lain, Ikrimah meriwayatkan langsung daripada Nabi SAW. Dan Ikrimah ni tabi'i, dia tak bertemu dengan Nabi SAW. Jadi bagaimana dia boleh meriwayatkan hadis ini? Tapi Ikrimah ni pembohong ke bukan? Jawabnya tidak pembohong. Jadi kita percaya. Cuma maknanya dia riwayatkan hadis ini melalui orang perantaraan. Siapa dia tak sebut. Itu yang dinamakan mursal. Sahabat dia tak sebutkan. Mungkin Ibn Abbas, mungkin bukan Ibn Abbas. Ya ke tidak? Nah. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh daripada Ikrimah pula Simak bin Harb. Simak bin Harb, anak murid kepada Ikrimah. Dan ulama mengatakan Simak bin Harb kalau riwayatkan daripada Ikrimah dari Ibn Abbas, riwayatnya itu lemah berguncang, mutaribah. Jadi itu satu lagi kecacatan. Jadi kecacatan pertama ada ikhtilaf. Satu dia bersambung, satu lagi dia mursal, terputus. Satu lagi adalah orang meriwayatkan daripada Ikrimah adalah riwayatnya mutarib. Ini kecacatan pada perawinya. Mutaribnya goncang, sekejap begini, sekejap begitu. Oleh kerana itu, sebagai ulama mengatakan dia mursal. Jadi dalam hal ini ada kaedah. Kita nak ambil yang bersambung ke kita nak ambil yang mursal? Tak boleh terus cakap kita ambil yang sambung, dan tak boleh cakap kita ambil yang mursal sentiasa. Tidak, dia tak ada default macam tu. Dia kena lihat keadaan, dan ini antara perkara yang rumit juga dalam ilmu mustalah hadis. Ada tiga keadaan ikhtilaf dekat sini. Yang pertama, apabila khilaf itu berlaku dalam riwayat yang sedikit berbanding dengan yang ramai. Jadi yang bersalahan tu contohnya sikit, satu orang lah, 10 orang riwayatkan macam gini bersambung contohnya, ataupun mursal. Kita nak ambil yang sikit yang banyak. Biasanya kita ambil yang banyak. Jadi dia kena tengok keadaan. Kalau dia sama bilangannya, 5 riwayat macam gini mursal, 5 lagi riwayat bersambung, macam nak ambil macam mana? Sama-sama bilangan. Tu saya kata pening. Baik, saya ada jawapannya. Kita tak ambil mana-mana. Boleh tak? Maknanya kita jadikan hadis ini muttariq. Itulah muttariq lemah. Lagi-lagi kalau yang meriwayatkan dengan riwayat-riwayat seperti ini, yang bersalahan ini, dia tak banyak riwayatkan hadis. Baik. Jadi tanda-tanda kelemahan datang daripada dirinya. Dan ini juga satu perkara yang susah nak dihukum oleh mana sebarangan orang. Harus orang yang dah biasa dalam dengan apa ni mengkaji hadis, melihat kata-kata ulama, baru dia boleh buat hukum ini. Hello, aku lihat yang ketiga adalah bila kita dapat tarjihkan bahawa riwayat ini adalah ziyadatul thiqah, maknanya tambahan daripada perawi, barulah yang dipercayai, maka kita terima. Ala kulli hal, riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala sebagai dhaif. Tetapi perlu ke kita kepada hadis ini? Baik, sebelum itu kita lihat makna hadisnya. Hadisnya adalah Nabi, ada seorang Arab Badui, Arabi, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab Badui ni dia tinggal kat mana? Tinggal kat kota ke kat luar kota? Kat luar kota. Jadi apa hal datang jumpa Nabi? Nabi ada kat luar ataupun ada kat dalam negeri? Zahir Nabi SAW ada dalam negeri. Jadi orang Arab Badui ni daripada luar datang ke Madinah. Dan dia berkata, aku telah melihat hilal. Zahirnya dia nampak kat mana? Dekat luar Madinah. Dan zahirnya orang-orang Madinah nampak ke tak nampak hilal tahun tersebut? Tak nampak. Sebab kalau ada nampak, tak perlu nak lagi bahaskan kesaksian atau khabar daripada Arab Badui ini. Baik. Baik. Macam mana pun Nabi SAW lihat, bertanya dulu. Dan pertanyaan Nabi SAW ini pergi kepada apa? Keislamannya. Atashhadu an la ilaha illallah, apakah kau naik saksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Maknanya adakah Islam atau tidak? Baik, dia berkata ya. Dan apakah kau naik saksi bahawa Muhammad tu Rasulullah? Dia kata ya. Naam. Jadi cakap naam dah boleh, tak payah naam asyhadu alla ilaha ni bukan comprehension budak-budak punya kan? Ha. Tak kena ya, aku naik saksi je, semua nak kena complete, tak payah. Naam dah cukup, yang lain semua mahzuf lah. Mukaddar. Baik. Jadi itu je soalan Nabi SAW. Tak tanya mata kau 6 over 6. Kau kacau mata ke tidak? Kau rabun dekat, rabun jauh, rabun malam, rabun ayam dan sebagainya. Tak ada tanya. Baik. Dan anak bulan tu shape dia macam mana? Tak tanya tu semua. Kat mana kau nampak dan seterusnya. Jadi cukup itu dua soalan Nabi SAW tanya. Maknanya dia orang Islam. Dan asalnya orang Islam dipercayai. Walaupun kita tak tunang tadi tak solat tu. Tentang tadi tak puasa pun. Boleh tak tu? Boleh, macam-macam kemungkinan. Majhul hal. Ini adalah Arab Badui yang majhul hal. Tak kita tahu keadaannya. Tetapi Nabi SAW terima ke tak? Nabi SAW terima. Jadi dia suruh Bilal azin finnas. Bukan suruh azan. Besok puasa ada satu azan lagi. Tak ada. As-sawm khairu minan naum. Puasa lagi baik daripada tidur. Padahal kalau tidur puasa pun tak apa ke lah. Sah kan? Sah juga. Takkan kita tak boleh tidur dan puasa. Tidur je batal. Problem eh. Tapi bila awak tidur, awak ada niat tak awak puasa? Waktu awak tidur, awak ada niat tak awak puasa? Kita kan inamal amalu bin niat. Kita kan kita nak soal amalan kita, kita mesti apa? Mesti niat. Bila tidur mana ada niat apa? Patutnya tak sah bila tidur. Nah, itu pembahasan lain. Baik. Jadi Nabi SAW suruh Bilal umumkan kepada orang ramai agar berpuasa esok hari. Jadi maksud dia sama juga dengan hadis Ibnu Umar, bahawa satu orang menyaksikan atau mengkhabarkan dia nampak hilal sudah mencukupi. Baik. Jadi kerana hadis ini lemah, maka dan dia bersamaan maknanya dengan hadis Ibnu Umar, kita tak perlu kepada hadis ini. Tak perlu kepada hadis ini. Tetapi hadis ini ada permasalahan lain dalam masalah usul fiqh. Mazhab Hanafi mengambil daripada hadis ini bahawa orang yang kita tak kenal adalahnya kepercayaannya tu dia dicakap benar ataupun tidak, kita anggap dia sebagai orang yang boleh dipercayai. Walaupun dia majhul hal, tak tahu keadaannya. Dalilnya adalah hadis ini. Itu masalah besar. Jadi kalau kita jumpa mana-mana orang Islam, dia riwayatkan apa-apa, kita mesti terima. Sebab asalnya dia apa ni? Dipercayai. Betul-betul? Tidak. Berbanyak orang kan? Unknown. Kat dalam Facebook, unknown berbanyak. Friendster berbanyak unknown. Awak percaya je. Tak ada tak gambar siapa tak kat situ. Lepas tu dia tengok awak punya gambar semuanya. Dia tengok tak siapa entah dia, awak pun tak tahu. Dia tahu awak punya anak berapa, awak punya anak macam mana dan sebagainya. Awak punya keluarga semua dia boleh tahu. Masuk dalam database, dia buat satu. Awak pergi mana semua dia tahu. Bukan mesti betul dia juga. Unknown. Jadi dalam Islam sebenarnya jumhur ulama' tak ikut mazhab Abu Hanifah ni. Mereka kata apa? Asal orang Islam itu bukan dipercayai. Tapi adakah maknanya kalau dia bukan dipercayai, maknanya dia tak boleh dipercayai? Pun tidak juga. Jadi dia mesti apa? Tawakuf. Tawakuf maknanya apa? Kita hold. Kita hold KAB dulu. Kita tak cakap dia dipercayai itu kau. Kita tak cakap dia apa ni? Tidak boleh dipercayai. Sampai ada dalil. Sebab kita dilarang untuk menghukum orang itu dengan tanpa bukti. Jadi apa kita kena buat? Kena cari dalil. Kalau ada bukti ada, tak ada kita hold je. Allah SWT perintahkan kita untuk apa? At-tabayyun. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepada kamu wahai orang beriman, maka hendaklah kamu tabayyun tersebut. Jadi periksa dia dipercayai ataupun tidak. Sebab kata nanti kita yang menyesal. Boleh? Jadi kalau Umar bin Khattab ada saksi datang, dia tak tahu macam mana keadaannya, ada tak orang lain yang boleh tazkiahkan kau? Boleh jadi saksi bahawa engkau ni dipercayai. Baik. Jadi bawa. Kalau bawa, orang tu kata, baik aku saksikan bahawa orang ini boleh dipercayai. Adakah Umar bin Khattab terus terima? Mentang-mentang ada tazkiah? Tidak juga. Umar, macam mana kau tahu dia dipercayai? Itu dia. Sekarang kabut orang tu. Aku tak nampak apa-apa pun yang dia buat salah. Aku tak pernah nampak dia bohong ke apa ke. Cukup lah tu. Tidak. Umar akan tanya, adakah kau jiran dia ke? Yang kau selalu nampak dia keluar masuk. Yang kau tahu apa dia buat semuanya. Hari-hari. Dia pergi masjid, tak pergi masjid. Ataupun pernahkah kau bermusafir dengan dia? Jadi kau tahu apa semua, pekung-pekung dia semua. Kalau ada. Sehingga kau tahu bahawa dia orang yang dipercayai. Ataupun kau pernah ada bisnes dengan dia. Jadi kau tahu bahawa di dalam hal duit dan sebagainya dipercayai. Boleh kita kiaskan dengan urusan-urusan lain. Kalau tak ada tu semuanya, Umar bin Khattab pergi cari saksi lain untuk tazkiyah. Jadi bukan tulis, aku tahu, aku maknanya dah cukup. Tak, tak cukup lagi. Baik. Jadi banyak kita dengar apa ni orang sibuk-sibuk ataupun membesar-besarkan urusan apa ni. Tazkiyah ini apa ni recommendation dan sebagainya. Sebab itu semata-mata tidak mencukupi. Mesti ada bukti-bukti yang lebih kuat daripada itu. Ala kulli hal hadis ini pun lemah. Jadi yang betul adalah mazhab jumhur. Selagi kita tak tahu, kita tak boleh hukum. Sebab tu kalau ada majhul hal dalam perawi, ada majhul hal, walaupun masyhur macam mana, kita tak tahu macam mana keadaan dia, kita anggap hadisnya lemah. Nah. Tidak disebutkan di sini bagaimana hukumnya kalau untuk melihat ataupun untuk mengikbatkan masuknya Syawal atau selesainya bulan Ramadan. Jadi kalau masuk bulan Ramadan, cukup satu orang saksi, dalilnya jelas. Tapi kalau nak tetapkan selesainya Ramadan, nak tetapkan hari raya, cukup tak satu orang saksi. Jadi ada yang mengatakan bahawa cukup satu orang saksi, kias dengan apa? Dengan masuk Ramadan. Jadi selesai Ramadan, masuk Ramadan sama je kata mereka. Dan pendapat demikian adalah Abu Thawr rahimahullah ta'ala. Tapi di pendapat ganjil syahad. Adapun jumhur ulama mensyaratkan dua orang saksi apabila keluarnya Ramadan. Bahawa dia dah nampak anak bulan Syawal. Dan dalil mereka apa dia? Mereka tak gunakan kias. Jadi mereka gunakan asal. Asal Ini mereka kata adalah bab kesaksian syahadah, bukan bab khabar. Jadi perlu kepada dua orang saksi lelaki. Boleh? Nah. Kemudian ada perbezaan antara masuk bulan puasa dengan selesai puasa. Masuk bulan puasa biasanya orang tak nak bohong besok nak puasa. Apa faedahnya besok puasa, dia pun kena puasa. Tapi kalau kita saksikan datang pada hakim, dah raya, besok air raya, aku nampak nak bulan. Semua orang nak air raya betul? Ha, jadi ada vested interest kat situ. Jadi sebab itu perlu lagi satu orang saksi. Baik, kita cakap pasal saksi ni, adakah mesti saksi itu diterima oleh hakim? Jawabnya, tidak juga. Tak mesti ada saksi terus hakim mesti terima. Dan kalau dia tak terima, dia mesti ada sebab kenapa dia tak terima. Kemudian bila dia dah tak terima, kita jangan lagi gaduh-gaduh. Kenapa hakim tak terima ni? Kan dia dah nampak, tak boleh. Kita mesti menghormati hakim. Jangan kalau lepas tu kita buruk-burukkan hakim, lepas tu kita buruk-burukkan mahkamah lagi, kita buruk-burukkan negeri tu lagi. Macam-macam kita buruk-burukkan sebab dia tolak kesaksian daripada saksi. Dia tolak atau dia terima, dia yang dijadikan hakim, bukan awak. Jadi dia lah yang bertanggungjawab untuk menghukum. Jadi kita kena jaga adab kita bila ada khilaf dalam masalah. Yang penting adalah kita mentaati hakim yang menetapkan masuknya waktu ibadat ni dengan anak bulan. Sama juga dengan bulan Arafah ataupun hari Arafah. Hari Arafah orang-orang haji kena apa? Wukuf, betul tak? Dan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi macam mana nak kira 9 Zulhijjah? Kita boleh kira terus daripada 9. Kita mesti start kira daripada apa? 1 lah. 1 Zulhijjah tu. Nak start 1 tu macam mana? Kena tengok anak bulan Zulhijjah. Jadi macam mana nak tetapkan ini adalah satu Zulhijjah? Ada orang datang ataupun hakim yang mengisytiharkan bahawa ini adalah satu bulan Zulhijjah. Kira sampai 9, maka inilah hari wukuf di Arafah. Taruhlah ada orang di luar zaman dahulu, dia datang dari Uzbekistan contohnya, dah sampai dekat-dekat dengan Mekah, dia nampak anak bulan. Dia sampai ke Mekah, dia jumpa hakim Mekah, dia kata, aku nampak anak bulan. Tapi hakim tak terima. Dia kata, kami kat sini tak nampak. Taruhlah ada sebab dia tak terima. Ada banyak-banyak sebab kan dia boleh tak terima. Jadi boleh tak orang-orang Uzbekistan ikut dia punya on timing, dia punya ru'yah sendiri. Dia tak tahu aja dia dah wukuf dulu kat Arafah dulu. Orang lain semua wukuf besok je. Boleh tak boleh? Macam tak boleh. Sebab apa ni? Ibadat yang harus dilakukan bersama jamaah di bawah imamnya. Inilah perbezaan ataupun satu perkara aplikasi tentang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia sebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maknanya mereka mengikut jamaah di bawah imamnya. Di bawah imam. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah ijtihad imamnya, kita tak berdosa. Yang menanggung dosanya, kalau dia sengaja nak buat dosa, imam itu sendiri. Kita tetap kena ikut. Sebab itu, kalau kita solat, macam tadi solat Isya, jadi dapat rakaat lah. Patutnya lepas sujud yang akhir tu, patutnya duduk apa? Tasyahud akhir. Sekali imam naik. Imam naik diri. Bukan naik mimbar, dia naik lah. Okay. Awak kat belakang dah tahu, dah kira. Dah tadi 4. Bukan susah nak kira 4. 1, 2, 3, 4. Tapi banyak orang susah nak kira. 4 pun susah nak kira. Syaitan kacau kita dalam solat ni pasal tu lah. Jadi kita pun kata, subhanallah untuk orang lelaki. Tak cukup tu, perempuan pun tepuk juga. Imam geletar sikit. Wah, ni subhanallah, ni mesti. Tapi dia confident. Baru 3 dia rasa. Macam? Jadi dia continue baca lagi Fatihah. Jadi awak sekarang ni nak duduk ke nak diri? Ha, kalau awak diri, confirm awak buat apa? 5. Boleh tak sembahyang Isyak 5 rakaat? Apa komen? Bid'ah. Diterima oleh Allah ke ditolak? Ditolak oleh Allah SWT. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Mana boleh? Macam mana ni? Sebab tu kita dengar ada orang kata apa? Duduk, tunggu sampai apa ni? Imam habis semua, imam duduk tasyahud. Lepas tu dia beri salam, kita beri salam dengan dia. Jadi maknanya imam diri kita tak diri, imam rukuk kita tak rukuk, imam bangun balik kita tak buat, maknanya kita mukhalaf untuk imam. Sebab apa? Kita tak mahu, kita tak mahu menyalahi kita punya apa ni, keyakinan. Betul, keyakinan kita kan, daripada kita sekarang baru 4, daripada imam dia baru 3. Jadi yang benar dalam masalah ini adalah kita ikut imam walaupun dia salah. Tapi syaratnya apa? Sebelum kita ikut dia, kita mesti apa? Betulkan dia, tegurkan dia, korekkan dia. Tapi kadang-kadang dia terima, kadang-kadang dia tak terima, ijtihad dia. Yang penting dia tak ada, dia tak ada mazhab bahawa dia tak pernah mengajar ke. Walaupun dari RS dia kata solat isyak pukul 5 sebenarnya boleh. Sekali-sekali boleh dia kata. Kalau dia ada macam gitu, cerita lain lah. Awak jangan ikut lah. Awak jangan ikut dengan makan dia pun sebenarnya. Okay. Nah, jadi oleh kerana itu kita ikut inna maju'tilal imam liyu'tafabi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Bukan imam ikut awak. Kalau ada konfiden macam mana? Betul tak? Betul. Jadi inilah yang betul dalam masalah ini. Ini sama juga dengan ibadat-ibadat yang perlu kepada jamaah mengikut imam. Kita kena ikut imam. Baik, hadis yang berikutnya dah masuk tentang bab niat. Baik, boleh kita ambil yang terakhir. An Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Rawahu al-khamsa wa mala at-Tirmidhi wa an-Nasa'i ila tarjih waqfihi wa sahhahu marfu'an Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Walidar Qutni la siyama liman lam yaqridhu minal layl. Jadi Ibn Hajar rahimahullah ta'ala membawa riwayat daripada Hafsah Ummul Mu'minin. Dan Hafsah ni binti apa? Binti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi dia anak kepada Umar. Dan dia juga lah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW dengan Umar apa hubungannya? Ha, Nabi SAW adalah menantu Umar bin Khattab lah, bapa menantu. Ha. Tak ada hal. Nah. Kenapa? Kenapa apa ni Umar bin Khattab kahwinkan anak daripada Nabi SAW, dan Nabi SAW sedia nak menikah dengan anak Umar bin Khattab? Tak ada lain sebab apa ni? Dia masalah agama, orang ini soleh boleh jadi suami anak aku, dan orang ini soleh boleh jadi isteri aku. Itu asal dia. Dan di antara sebabnya juga adalah untuk mengeratkan hubungan, baik hubungan kekeluargaan. Nah, jadi dia telah berkata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata. Jadi ini riwayat dengan al-mu'anna. Al-mu'an. Nah, yang satu ada mu'an'an, ni mu'an. Maknanya dia punya lafaz adalah dengan anna sesungguhnya. Ingat tak kita bahaskan ini dulu? Asalnya mu'anna ini dhaif. Kalau an okey, dari itu boleh juga. Pun ada khilaf di kalangan ulama, tapi yang rajahnya kalau dari itu maknanya dia bersambung. Tapi kalau anna asalnya tak bersambung. Asalnya tak bersambung. Tetapi kita dah bagikan anna ni kepada berapa bahagian? Siapa ingat lagi? Dua bahagian. Sesungguhnya dia telah berkata, sesungguhnya dia telah buat. Yang ini hadis qauliyah dengan hadis fi'liyah. Kalau dia adalah hadis qauliyah dan memang dia boleh boleh dengar hadis itu, kata-kata itu daripada gurunya, maka dia bersambung. Tapi kalau dia hadis fi'il dan tak mungkin dia dengar, tak mungkin dia melihat perbuatan tersebut, maka dia tidak bersambung, terputus. Faham ni? Jadi ini hadis mu'an. Tapi dalam masalah ini tak ada, dalam hadis ini tak ada masalah. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda sebab Hafsah ni sahabiyah. Jadi dia memang nampak jumpa Rasulullah SAW, dia dengar dari Rasulullah SAW. Apa dia dengar? Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar waktu malak, maka tidak sah puasanya, ataupun tidak ada puasa baginya. Itu lagi bagus, tidak ada puasa baginya. Hadis diriwayatkan oleh Khamsa dan At-Tirmidhi dan Nasa'i condong untuk mentarjihkan bahawa dia mauquf, maknanya terhenti. Ini pun terputus juga. Terhenti pada sahabat. Maknanya ini bukan sabda Nabi SAW. Ini bukan sebarang imam. Imam At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dan dua-dua ini meriwayatkan hadis ini ke tidak? Riwayatkan sebab dia dalam Al-Khamsah tadi. Dia riwayatkan bahawa dia datang daripada Nabi, tapi dia kata yang rajihnya ini mauquf saja. Ini datang daripada sahabat. Tetapi Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mensahihkannya bahawa dia marfu' sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada khilaf di kalangan ulama hadis. Nah. Baik, dan satu riwayat daripada Ad-Darqutni, la siyama, tidak ada puasa bagi orang yang tidak memfardukannya pada malam hari. Terjemahan saya, memfardukannya, ini fardukan, nak puasa, ini niatkan puasa itu pada malam hari. Beza riwayat pertama dengan kedua, malam itu sebelum subuh. Yang riwayat kedua, dia tak sebutkan mesti sebelum subuh. Jadi hadis ini dalil bahawa wajib niat ataupun rukun puasa itu adalah berniat, dan niat dia mestilah jatuh pada malam hari. Dan bila itu malam puasa, bermula daripada maghrib. Jadi Allah Akbar saja, kita pun dah niat besok nak puasa, dah cukup lah. Ini kalau first day puasa lah. Boleh? Kalau dah second day, third day, kita tengah makan bubur tu, kita boleh niat apa ni? Kita nak puasa esok hari. Tu pun dah cukup. Lepas tu kita akan tidur kan. Niat tu cancel lah. Dia akan delete lah bila reset, bila kita tidur. Tak. Tak eh? Tak apa, nak tidur lepas tu boleh. Bila yang niat ini boleh diresetkan? Bila? Bila kita resetkan sendiri. Macam mana kita resetkan sendiri? Kita dah niat awal malam nak puasa, sekali tengah-tengah malam macam tak nak puasa lah. Macam demam lah. Macam demam. Macam nak hidup. Okay. Ada kalau macam itu, dia dah diresetkan. Tapi lepas tu, kalau dia sempat lagi niat balik, set balik, balik semula boleh. Tak ada pasal. Nah. Ini semua tak sebut dalam hadis tu. Betul lah? Tapi itulah yang kita faham. Tak ada orang yang akan faham selain daripada itu. Takkan setakat kita niat awal malam, lepas tu kita tukar niat, kita dah cukup. Tak mungkin. Baik. Jangan orang minta dalil. Apa dalil lagi ustaz? Siapa yang suka sangat minta dalil, walaupun dah jelas, atau dia pula kena nanti ya. Orang suka sangat minta. Nanti dia sendiri bila buat pendapat, tak ada dalil. Tengok aja. Bila tanya apa dalil dia, dia pun menggelabah. Biasa orang macam gini. Cakap aja macam-macam. Tanya sana, tanya sini. Bukan tanya nak tahu tau. Tanya nak lawan. Baik. Jadi hadis ini nas bahawa kalau dia tak niat waktu malam, maknanya kalau ada niat lepas subuh, tidak sah puasa. Dan ini dalil bahawa rukun puasa saya katakan ini adalah niat pada malamnya. Kita katakan bukan wajib lagi dia rukun. Sebab kalau awak tak makan, tak minum, sebab tak bawa duit, tak bawa bekal, betul tak? Ataupun tak ada selera nak makan, adakah ini namanya puasa yang diterima oleh Allah SWT? Tidak. Awak tak makan bukan pasal kerana Allah, tapi kerana apa? Kerana makan tak sedap, duit lupa nak bawa habis. Boleh? Jadi mesti niat. Tak ada bezanya antara orang yang sedang puasa dengan yang tak berpuasa. Semuanya sama, mereka meninggalkan makan, minum dan perkara batalkan puasa. Yang membezakan hanya niat saja. Dia boleh action macam puasa, betul lah? Macam kelemah juga. Mulut pun busuk ni pasal tak masuk gigi. Bukan datang daripada perut dia. Lepas tu time buka dia pun semangat, eh? Wah, dia pun buka, siap dengan baca, dengan apa, doa buka puasa semua, komplit. Rawi semua solat tapi sebenarnya tak puasa. Kat belakang kat toilet dia apa? Ambil sink tu dia minum. Yang budak-budak sekolah dulu lagi tu. Nah. Jadi yang membezakan dia niat. Jadi ada dua saja. Rukun puasa. Apa ya? Satu niat tadi dah sebutkan. Ini dah lain. Yang satu apa? Dan Islam syarat. Rukun. Kalau dia tak ada, puasa tu tak ada. Satu lagi adalah perbuatan puasa itu sendiri. Apa perbuatan puasa itu? Adalah meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, daripada makan, minum, jima dan lain-lain lagi. Jadi semua buat kerana Allah SWT. Dua je. Tak macam solat ada 13 apa semuanya kan. Jadi senang je nak hafal. Baik, macam mana kita nak tentukan ni rukun dan ni bukan syarat? Rukun adalah essence kepada amal tersebut. Jadi kalau solat tu mesti ada diri dan mesti ada rukuknya, mesti ada sujudnya. Kita tak namakan dia syarat. Kalau orang tak buat tak sah syarat juga, tapi dia adalah asas kepada solat tersebut. Jadi mesti ada. Mesti ada fatihahnya, rukunnya. Mesti ada takbiratul ihram, mesti ada beri salam. Itu dinamakan rukun. Mereka bukan lihat daripada dalil-dalil yang khusus. Fuqaha menetapkan ini adalah satu rukun, satu ibadat, melihat kepada makna ibadat tersebut. Lagi sekali, makna ibadat tersebut. Jadi jangan ingatkan mereka tak pakai dalil, tak lihat kepada makna dari sudut akal. Mereka melihat dari sudut akal. Nah, waktu orang yang bernikah, kan ada sekarang nikah apa entah, nikah niatnya nanti bila lah ada sampai kat Singapura, dia kerja-kerja, lepas tu nanti bila nak balik dia akan ceraikan isteri ni. Sah tak sah nikah macam tu? Semua syarat ada. Mahar cukup, hantaran 20 ribu semuanya cukup. Siap dengan walimah, nasi bani, gam, dam dan sebagainya. Cukup syarat. Tapi bila dia punya nikah, niat dia adalah aku keluar dari Singapura, balik negeri aku, aku ceraikan dia. Boleh tak boleh tu? Apakah nikah? Apa makna nikah? Asalnya apa? Nikah sampai bila? Hubungan suami isteri, isteri sampai bila? Itu bukan temporary punya akad. Jadi mesti kalau nak batalkan nikah itu dengan satu benda yang arif, yang mendatang. Tak boleh daripada awal kita dah nak putuskan secara taklik, secara bersyarat, tak boleh. Faham? Jadi sebab itu hukum nikah seperti itu tidak tidak sah. Tidak sah. Satu, ataupun nikahnya itu sah tapi syarat itu tidak sah. Jadi maknanya kalau dia keluar dari negeri ni, isterinya tak dicerai, tak tercerai. Dia kena lafazkan cerai betul-betul baru jatuh. Faham? Jadi ini semua melihat daripada sudut essence ataupun makna daripada satu ibadat itu. Jadi ulama bukan hanya lihat kepada yang bahaya saja, mereka lihat itu kepada maknanya. Dah panjang. Jadi hadis ini dalil untuk semua puasa. Malam yubayyitus siyam. As-siyam alif lam, yakni lil jinsi, yakni semua jenis puasa, ataupun lil istighraq, semua jenis puasa, sama ada yang wajib ataupun yang sunnah. Tetapi kita ada dalil yang mengkhususkan keumuman ini. Yang wajib niat daripada malam hanyalah puasa fardu saja. Adapun puasa sunnah, kita boleh niat besok pagi pun boleh, dengan syarat belum batal lagi puasa kita. Kemudian adakah sampai zawal ataupun lepas zawal pun masih boleh puasa sunat lagi? Itu ada khilaf di kalangan ulama. Yang penting ini hadis ini adalah asal untuk berniat. Dan niat itu dalam, kat mana tempat ya? Dalam hati. Hati awak kat mana? Hati awak kat mana? Hati ayam. Lain lah. Hati tu apa? Jantung. Jantung, hati. Hati kat mana? Dekat dalam badan dada ke ataupun dekat akal awak? Nanti. Masalah ni dah dibahaskan dulu lagi deh. Kalau ada ulama salah lagi, tak ada jawapan yang pasti. Cuma kita ada satu hadis Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Taqwa itu dalam hati. Apa ni? Di sini wa asyara ila sadrihi talazan, dan dia menunjuk kepada dadanya tiga kali. Jadi zahirnya taqwa dalam hati. Taqwa al-qulub kan, dalam firman Allah SWT, maknanya hati itu dalam dada. Jadi ada ulama kata dia di dalam akal, di dalam akal ataupun di otak. Tak penting lah tu, niatnya dalam hati maknanya bukan di lidah. Jadi siapa yang kata nawaitu sawmaladin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi salati lillahi ta'ala. Apa juga saya ingat lagi. Jadi perkara ini tidak diperlukan. Baik, tapi boleh tak? Sesuatu yang tak perlu boleh tak kita buat? Kalau tak perlukan, dalam ibadat tak boleh dibuat. Dia lain dalam benda-benda teknikal. Tapi sebenarnya dalam bab teknikal pun, benda yang tak perlu, tak boleh buat. Sekarang awak punya enjin, dia ada skru sekian-sekian banyak. Sekarang awak letak lagi skru satu lagi kat dalam tempat dia nak pusing tu. Apa jadi? Orang kata tak perlukan, tapi tak apa kan, letak tak apa. Boleh tak? Dia akan rusakkan enjin tersebut. Dia ke tidak? Ubat yang tak diperlukan. Awak perlukan ini, Panadol apa sebenarnya. Sekali awak letak lagi satu ubat, tak perlu. Apa jadi kakak? Kan boleh mudarat kan? Dalam ibadat, awak nak letak yang satu yang tidak diperlukan, lagi bahaya. Sedangkan dalam lauk pauk, awak nak letakkan satu yang tak diperlukan, dia boleh apa ni? Dia boleh mudarat kan? Baik kari jadi kurma dan sebagainya. Dalam ibadat, kita tak boleh apa ni? Letakkan satu yang tidak diperlukan. Hukum melafazkan niat bukan sunnah, hukumnya bid'ah. Cuma permasalahannya, adakah kita perlu melafaz ataupun meniatkan puasa itu setiap malam? Setiap malam puasa. Di dalam hal ini ada dua pendapat. Jumhur ulama mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, Hanabi, Syafi'i dan Hanbali, mereka mengatakan wajib meniatkan puasa setiap malam. Jadi kalau ada 30 hari, 30 kalilah kita niat. Apa dalilnya? Hadis ini. Dalilnya untuk setiap hari puasa. Tapi Imam Malik rahimahullah taala berkata, untuk puasa Ramadan tidak diperlukan niat tiap-tiap hari. Cukup awal Ramadan sudah. Kenapa? Sebab puasa Ramadan ini sebagai solat, macam solat. Awak ada tak niat? Dan niat awal tak berterang, lepas tu rakaat kedua niat lagi aku solat kepada Allah. Tak kan? Rakaat ketiga niat lagi, keempat niat lagi. Tak ada kan? Kenapa? Sebab dia kira satu ibadat, satu solat. Jadi puasa, walaupun dia berpisah satu hari, satu hari, satu hari, tapi sebenarnya satu bulan itu kita wajib puasa sepenuhnya. Dia tak mungkin kita boleh puasa sebahagian-sebahagian. Jadi inilah pendapat yang lebih benar dalam masalah ini. Nah, cukup kita puasa awal Ramadan. Kecuali di tengah-tengah itu terputus puasa kita. Mungkin kita sakit atau kita musafir satu hari ke, dua hari ke. Lepas itu kita nak puasa balik, maka kita kena perbarukan niat. Sekali saja cukup sampai akhir Ramadan. Dan saya dah katakan niat itu sebagaimana dia membolehkan kita puasa, sah puasa kita. Dengan niat juga boleh membatalkan puasa. Bagaimana disebutkan ulama, kalau kita niat nak batalkan puasa, maka puasa itu akan terbatal. Dan ini ikut kaedah kuat. Allahumma'alaikum. Ada beberapa soalan di sini. Yang pertama tentang ilmu, sikap anak-anak yang sudah, bagaimana menangani sikap anak-anak yang sudah baligh tetapi tidak mahu menuntut ilmu syar'i, sedangkan anak-anak ini sudah ada asas agama bersandarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apakah tindakan kita sebagai orang tua? Bawa ini satu soalan. Apakah wajar kita sebagai orang tua memberi kata dua kepada anak-anak yang sudah baligh? Kata dua ni ultimatum. Kalau tak buat, perang musuh. Kalau dia rumah lah kita. Jadi hukum menuntut ilmu syar'i wajib fardu ain. Itu asalnya. Jadi siapa yang tak buat berdosa. Dan bagi ibu bapa, kewajipan mereka adalah menyuruh mereka kepada yang makruf, larang mereka daripada mungkar. Mereka suruh. Jadi kalau mereka dah suruh orang tua berdosa tak? Jawabnya tidak berdosa. Jadi yang berdosa anak itu sendiri. Jadi adakah dengan itu kita halau dia dari rumah atau sebagainya? Jauh, kita terus menerus amar makruf dan mungkar. Memang itulah, kalau semua orang bila ajak buat baik je terus orang buat, senangnya dunia ni itulah. Bila kata jangan buat ni haram, semua orang tinggalkan, senang ya. Semua orang nak jadi pendakwa, tak telah kelebihan apa ni berdakwah. Faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapa yang lebih baik kata-katanya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan beramal salih dan qala innani minal muslimin, dan dia kata aku termasuk orang muslimin. Allah SWT tak syaratkan dia dakwah dan orang terima. Allah SWT kata siapa yang lebih baik kata-kata orang yang menyeru kepada Allah walaupun orang tak ikut. Dan zahirnya banyak orang yang tak ikut. Sebab tu wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi umur. Itu nasihat Luqman kepada anak lelaki dia. Dia suruh sabar apabila bila berdakwah. Jadi kita terus-menerus menasihatkannya macam ni perkara makruf yang lain. Tak payah nak beri kata dua dan sebagainya. Budak-budak kita dulu pun macam tu juga. Jadi semua nak kena bangun hati. Kita kena gunakan macam-macam strategi lah. Baik, soalan lain. Jikalau ilmu hisab tidak boleh digunakan untuk menentu masuknya bulan baru, bagaimana pula jikalau ilmu hisab itu digunakan untuk menentukan waktu sembahyang, dibolehkan atau tidak? Jazakallah khairan. Saya pun baru nak cakap tadi, lupa. Jadi apa bezanya menentukan awal bulan dengan menentukan waktu-waktu solat? Menentukan arah kiblat. Apa bezanya? Bezanya perintah dalam ibadat ini beza dengan perintah dalam ibadat itu. Dalam puasa, Allah SWT secara spesifik perintahkan kita untuk melihatnya. Kalau kamu lihat, kamu puasa. Dan dalam riwayat lain, jangan kamu puasa, la tasumu hatta tarau. Jangan kamu puasa sampai kamu melihatnya. Jadi hukumnya dikaitkan, ditaklikkan dengan apa? Dengan perbuatan kita sendiri. Kita bukanlah, kita diperintahkan untuk melihat ini, baru kita boleh buat ibadat. Jadi dengan itu kita mesti tengok anak bulan. Tak boleh pakai ilmu hisab. Jadi ini bukan maknanya dah datang aja anak bulan, dah masuk je terus boleh puasa. Tidak, sampai kita boleh lihat. Faham? Ada pun waktu solat, tak ada syaratnya gitu. Kalau ada, beritahu dalil. Yang ada cuma Nabi SAW ataupun Allah SWT perintah ya, aqimi as-salata li duluki asy-syamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah solat li duluki asy-syams, apabila tergelincir ya matahari. Duluki asy-syamsi apa? Tak apa, ini kalau dah lama tidak ada dah jam sikit, tapi yang penting padahal baru saya baca. Ila ghasaqil layl, sampai terbenamnya matahari, gelapnya matahari. Ini dua waktu. Jadi dirikan solat bila tergelincirnya matahari. Sama ada orang nampak ke tak? Nampak. Jadi kita tak payah buat apa-apa. Cukup dia dah, cukup kita tahu dia dah, dia dah masuk waktu. Dah masuk waktu subuh. Cukup ya. Kalau kita dah tahu dengan apa cara juga, salah satunya dengan mata ataupun dengan kira-kira, maka ini semua telah mewajibkan kita untuk solat. Jadi yang membezakan solat dan puasa ini adalah dalil. Jadi tak boleh kita kiaskan itu dengan yang ini. Begitu juga dengan arah kiblat. Kita disuruh ikhtiar untuk menetapkan arah kiblat. Baik. Jadi kita kena pakai apa juga alat yang boleh digunakan, yang apa ni, yang boleh kita tentukan arah kiblat. Jadi dengan hisab boleh juga, tak apa. Dengan kompas boleh juga. Satu perkara tentang arah kiblat, kita tahu kat negeri jiran tu sibuk mereka punya kiblat dah salah kan. Nah, kesian. Dah berapa puluh tahun lah macam tu lah. Dan dengannya lari jauh lah, sampai Sudan dengan Somalia ada orang punya kiblat lari dengan Mekah. Berapa ribu kilometer kan, dan sebagainya. Saya teringat bagaimana kalau silap hisap tadi tu. Lagi jauh, bukan kat dalam dunia ya, dekat luar bumi. Bulan punya lari, kalau 1 milimeter saja dia punya lari berapa? Berapa jauh kira-kiranya? Satu, kat satu formula salah, macam mana kat sana semua salah. Saya diberitahu oleh orang yang kononnya pakar dalam ilmu ni, orang Singapura, dia kata sampai 15 page dia punya apa ni, dia punya formula. Kalau salah kat sini jatuh, sikit saja salah, by poin-poin berapa saja, habis salah semua. Sebab dia lagi jauh. Betul ke tidak? Jadi sebab itu kita tak dibenarkan untuk gunakan ilmu hisab. Nah. Ataukah sutra solat itu harus ada ketinggian yang tertentu? Sebelum awak tanya sutra itu, yang ini bila kita solat, kita tak sesuatu untuk apa ni menghalang kita daripada orang apa ni lalu-lalang depan kita itu. Adakah diwajib ataupun tidak? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, dia wajib zahir hadis-hadis. Pendapat kedua, dia sunnah mu'akkadah. Dan ini adalah ikhtiar ulama. Antara Syekh kami rahimahullah taala, saya tak ingat lagi siapa, dia kata sunnah mu'akkadah, kalau tak buat pun tidak berdosa. Ada Syekh Al-Albani rahimahullah taala menganggap bahawa letak sutra itu wajib. Tapi apa dalil dia tidak wajib? Jadi Syekh memang kata kalau kamu solat, letakkan sesuatu yang menghalang kamu, yang menghalang orang lalu lalang. Asalnya wajib. Tapi kenapa mereka kata sunnah mu'akkadah? Bila tahu? Nabi SAW pernah solat tak ada sutra. Betul. Tapi bila? Di padang pasir. Mana ni padang pasir? Tak ingat? Tak apa. At least dia tahu. Itu pada waktu haji di Mina. Dalam Sahih Al-Bukhari, Ibnu Abbas telah berkata, Nabi SAW solat ila ghairi jidar. Jadi aku datang bawa keledai betina, Atan. Ingat tak Atan? Atan tu lelaki tapi dia betina, keledai betina. Apa hukum susu keledai betina? Dah kelina berdara. Baik, yang penting dia datang, dia masuk tengah-tengah sof dan tak ada orang mengingkarinya. Yang penting bukan hanya bahawa orang yang makmum ni tak perlu sutra, tetapi imam pun tak ada sutra ikut riwayat tersebut. Salat ila ghairi jidar. Dia salat bukan menghadap ke tembok. Maknanya bukan pada sutra, kata Ibnu Hajar. Tapi ada yang menjawab, memang tak ada tembok, tapi sutra tetap ada. Tapi itu pun kemungkinan. Jadi oleh kerana itu, itulah dalilnya lah, bahawa pakai sutra itu tidak diwajibkan. Kemudian kalau ada, kata Syekh Bani Rahmat Ta'ala, hendaklah dia tingginya satu syibir. Satu syibir dalam sebab 20 cm, ya, itu agak-agak dia lah kira, tapi ada matematik dia saya terlupa lah. Dia kurang separuh daripada satu tangan ni, separuh daripada kurang kedua tu lah. Adalah begini. Gini, tu tengok jari macam mana kan? Itu kalau kurang dari tu maknanya tak jadi sutra juga. Ada kelihatan, tengok keadaan juga eh. Bukan mentang-mentang awak letak sutra, lepas tu depan pintu orang nak keluar masuk pun awak sembahyang dari situ, tak boleh. Ketika tu kalau orang betul-betul nak keluar, dia tak payah tunggu, dia mesti dia jalan. Sebab awak buat awak solat dekat tempat yang apa ni mengganggu orang ramai, tak boleh juga. Jadi kalau awak dah letak sutra, orang lalu lalang, baik, awak dah halang dia apa semuanya, awak tidak berdosa. Dia tidak membatalkan solat, hukumnya adalah dosa atau tidak. Kita lihat, itu yang sempat kita baca pada malam ini. Kita sambung pada malam ta'ala. Siapa yang tak ada ni ataupun yang ada kitab ni, dia bawa. Sudah dia nak betul kopi lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.